بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. فقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمني الله وإياكم أجمعين، kita lanjutkan pelajaran kita At-Tuhfatul Wusabiyyah fi Tashhil Matan Al-Ajrumiyyah karya Syekh Abu Abdullah Ahmad bin Thabit Al-Wusabi hafizahullah taala. Kita masuk pada alamatul isim. Bahwasanya al-isim bisa diketahui dan dikenal kalau didapatkan pada suatu kalimat dari alamat-alamat yang merupakan alamat dari alamat isim. Dan al-muallif yaitu Ibnu al-Ajurrum rahimahullahu taala menyebutkan ada empat alamat dan ini sekali lagi bukan pembatasan melainkan ya hanya beberapa alamat saja yang beliau sebutkan. Beliau berkata, falismu yu'rafu bil khafdi. Isim itu diketahui yang pertama dengan al khafd. Al-Khafad yaitu nama lainnya adalah Al-Jar, nanti kita akan bahas. Kemudian At-Tanwin, kemudian Dukhulil Alif Wal-Lam, kemudian dengan huruf Al-Khafad. Beliau menyebutkan 10. Min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba wal kaf wal lam wa huruf Al-Qasam wa hiya wa wal ba wa ta. Baik. Qala Asyarihu hafizahullahu ta'ala. Oh ya, sebelumnya kemarin ada yang mengingatkan sebelum kita lanjutkan bahwasannya ada tambahan. Ini karena mohon maaf sebelumnya ya, karena kitab yang ada sama Ana ini kitab cetakan pertama. Karena itu banyak revisi dan tambahan untuk cetakan-cetakan setelahnya. Ya. Yaitu pada pembahasan al-harf. Ya, di akhir pembahasan al-harf, Asy-Syarih mengatakan wal hasil annal harf yang qasimu ila qismin. Ya. Wal hasil annal harf yang qasimu ila qismin. Yang kesimpulannya harf terbagi menjadi dua, ahaduhuma harfu harfu makna ya, wa huwa alladhi yadkhulu fi tarkibil kalam kal ba'i fi qawlika billahi la ajtahidanna fa innaha tufidul qasam. Harf yang memiliki makna yang masuk pada susunan al-kalam seperti al-ba pada firman pada perkataan engkau billahi la ajtahidanna. Ba di sini merupakan ya harful qasam. Ya. Yang kedua, jenis huruf atau macam huruf yang kedua, pembagian huruf yang kedua adalah harfun mabni. Ya, wa huwa alladhi yadkhulu fi tarkibil kalimah. Yang masuk kepada tarkib kalimah sebagai penyusun kata. Kalau tadi penyusun jumlah, penyusun kalimat. Sekarang penyusun kata, wala yakunu lahu ma'nan dan tidak memiliki makna. Kalba'i fi qaulika babun. Ba misal seperti huruf ba, sama-sama huruf ba dengan yang pertama. Ya. Pada perkataan kau babun. Ya, ba yang ada pada huruf babun ini penyusun ya kata bab. Ya, bukan harfun makna. Sebagaimana bab pada jumlah sebelumnya billahi la ajtahidanna. Ya, ba di sini harfun li bil, lil makna, memiliki makna. Baik. Kita lanjutkan. Qala syarihu, ya yaitu pada alamat isim. Qala syarihu hafizahullahu ta'ala. Falismu yatamayazu lismu an akhawaihi alfi'li wal harfi bi alamatin katsiratin dzakara al musannifu minha arba'an. Ya, isim dibedakan dari dua temannya yaitu fi'il dan harf ya dengan alamat-alamat atau tanda-tanda yang banyak. Al-Musannif yaitu Ibnu Al-Ajurro menyebutkan empat saja dari alamat-alamat isim. Al-Ula al-Khafdu, wa-Thaniyatu at-Tanwin, wa-Thalithatu dukhulul alifi wal-lam, wa-Rabi'atu dukhulu harfin min hurufil khafad. Ya ini empatnya. Ya ini empat alamat yang disebutkan oleh Al-Musannif. Wa hadhihil alamatu minha ma yakunu fi awalil kalimah. Kal alif wal lam wa hurufil khafad wa minha ma yakunu fi akhiriha kal khafdi wat tanwin. Dan alamat-alamat ini ya, alamatnya empat ini ada yang dia terdapat pada awal kalimat, contohnya al alif wal lam ya, dan juga huruful khafad ya, ada yang di akhir isim, ada yang di akhir isim yaitu at-tanwin taib. Kal khafdi ya, al khafdi yaitu al-jar dan tanwin. Famata ra'aita fil kalimati alamatan min hadhihi al-alamat Aw kanat takbaluha hakamta alaiha bi annaha ismun. Dan kalau engkau melihat pada suatu kalimat, suatu kata, tanda dari tanda-tanda ini, ya, empat ini misalnya, ya, engkau melihat tanda-tandanya, atau dia bisa menerimanya, tidak ada tapi dia bisa menerimanya, maka engkau hukumi bahwasanya dia adalah isim. Ya. Baik. Fa ammal khafdu. Kita masuk pada alamat yang pertama. Al khafdu. Fahuwa lughatan diddu al-irtifa. Wahuwa tasaful. Lawan dari ar-irtifa, lawan dari naik, yaitu apa? Tasaful, rendah, turun. Istilahan, ibaratun anil kasrah. Ibaratun anil kasrah. Allati tadkhulu ahwan allati tahdusu inda dukhulil inda dukhuli amilil khaf. Au mana ba'anha. Apa itu al-khafat? Secara istilah, al-mu'alif mengatakan al-khafat secara istilah adalah ibarah dari kasrah. Ya, ibarat dari kasrah yang terjadi ketika masuknya amil al-khafat. Nah. Ya, jadi kasrah ini tanda saja yang terjadi ketika masuk amil. Nah, ini amil ini apa lagi? Ini makanya kalau orang yang belum pernah belajar sama sekali, ya, bahasa Arab, belum kenal kosakatanya sama sekali, ya, maka dia akan susah memahami. Jangankan yang belum pernah belajar, yang sudah belajar saja, ya, susah memahami. Sementara, seperti amil, itu tidak bisa diterjemahkan dengan kata Indonesia. Amil, amil di sini. Ya. Apa terjemahannya amil? Ya. Intinya amil ini adalah sesuatu yang menyebabkan terjadinya, ya, perubahan akhir kata pada kalimat, ya, yang mempengaruhi kata setelahnya. Apakah dia menjadi marfu, apakah dia menjadi mansub, apakah dia menjadi majrur atau makhud atau menjadi majzum. Nah, sementara kita belum belajar apa itu marfu, mansub, makhud, majrur, ya maf'ul atau majrur dan majzum. Ya. Baik, gampangnya khafad ini adalah kasrah atau yang menggantikannya yang ada pada ya pada kalimat, pada akhir kalimat. Ya. Gampangnya itu dulu. Daripada susah-susah. Wa dzalika nahwu kasratid dal min Zaidin fi qaulika marartu bi Zaidin. Contoh. Marartu bi Zaidin. Ya. Huruf dal di sini diakhiri dengan ya kasroh. Diakhiri dengan kasroh. Ya. Nah, dia dalam keadaan kasrohnya ini disebabkan oleh masuknya ba. Ba ini kita katakan amil nanti. Maka Zaidun adalah isim. Ya, kenapa? Karena di situ ada alamatnya. Satu adalah al-khafad. Dari mana kita tahu ada al-khafad? Ya, kasrah yang ada pada dal. Ini al-khafadnya. Yang kedua, masuk situ huruful al-khafad. Yaitu al-ba. Alba yang ada masuk pada Z sini. Yang ketiga at-tanwin. Yang ada pada akhir. Maka Zaidin di sini marartu bi Zaidin, Zaidin adalah isim. Ya, kenapa? Karena ada alamatnya. Ya, di antaranya adalah al-khafad, ya, kasrah yang ada pada Zaidin. Baik, kata al-mu'allaq, kata syarih di sini, fa Zaidin ismun, maka Zaidin di sini adalah isim bidalili, karena di situ ada dalilnya. Apa dalilnya? Wujudil kasrah fi akhirihi, karena terdapat kasrah pada akhirnya. Wa mithruhu qawluhu ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Ya. Fakulun min ismin wa Allahi warrahmani warrahimi asma'un bidalili wujudil kasrah fi akhiriha. Ya, contoh yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana bismillahirrahmanirrahim ini ismi, kemudian Allahi arrahmani arrahim. Ya, semuanya dalam keadaan kasrah dan ini menunjukkan bahwasanya semuanya adalah isim. Tanbih, yang beliau mengatakan tanbih di sini. Al-khafad ini istilahnya ibaratul kufiyin. Ya. Sementara al-jar ibaratu al-basariyin. Wahuma bimaknan wahid. Ya, jadi yang biasanya kita pakai al-jar. Tapi al-mu'allif ibn al-ajurum beliau memakai istilah. Istilah apa? Istilahnya al-kufiyin yaitu apa? Al-khafad. Ya, al-majrur menjadi al-makhfud. Taib. Wa amma at-tanwin, alamat yang kedua adalah at-tanwin. Apa itu at-tanwin? Lugatan at-taswib. Wa minhu qawluhum nawwana at-ta'iru. Ya. Nawwana at-ta'iru ay sawwata. Maknanya berkicau. Istilahan apa maknanya? Nunun zaidah. Nun zaidah. Sakinah. Sakinah. Talhaq akhir al-isim. في اللفظ وتفارقه في الخط في الخط استغناء عنها bitikrari asyaklah inda dhabti bil qalam. Ini at-tanwin. Nunun zaidah. Ya, kita kasih contoh misalnya. Nahwu Khalidun. Rajulun. Yadun, contoh dua ini dulu. Khalidun dan Rajulun. Ya. Khalidun ini tanwin, ada Khalidun. Ya. Mana yang disebut tanwin? Kalau kita baca Khalidun, ya, maka kita ya di akhirnya itu ada nun. Ya, Khali bukan Khalid, bukan Khalidu. Tapi Khalidun. Ada en. Nah, itu namanya tanwin. Ya, itu yang namanya tanwin. Taib. Nah, en-nya ini adalah nunun zaidah. Dia nun tambahan. Ya, artinya asalnya tidak ada. Sakinah. Dalam keadaan sukun. Ya, bukan Khaliduna. Khaliduni, Khalidunu, bukan. Khalidun, sukun. Talhaq akhiral ismi. Yang mengikuti akhir isim. Letaknya di akhir. Tanwin itu letaknya di akhir. Ya. Tidak Khalindu, tidak. Khalidu, tidak. Tapi Khalidun di akhir. Rajulun, bukan. Ranjulu, bukan. Bukan Rajunlu, bukan. Tapi Rajulun, di akhir. Ya. Fil lafad, ya, talhaq akhiral ismi fil lafad. Lafadnya ya diakhirkan. Tetapi ya, lafad atau suara yang kita kenal, kita dengar ini, ada unnya, ada unnya itu tanwinnya, khalidun, rajulun, muslimatun, yadun, ya, dan seterusnya, itu tufarikuhu fil khat, tidak ada dalam khatnya. Kita tidak menulis, ya, khalidun, ya, atau rajulun, tidak, tidak demikian, ya. Kenapa? Istighna'an anha bitikrari syaklah, dicukupkan dengan mengulangi syaklah, ya, harakat, khalidu, ya, di sini ada harokat dhammah tambah satu lagi khalidun jadinya, ya, atau misalnya khalidan, ya, khalidin, ini, ya, diulangi supaya menjadi tanwin, ya, inda dhabti bil qalam, ketika kita, ya, menulisnya lengkap dengan, ya, dengan pulpen kita, artinya ketika kita nuliskan harokatnya, kita tulis lengkap Khalidin. Baik. Ya, ini namanya tanwin. Ya. Nunun zaidatun, nun zaidah yang ada pada, nun zaidah sakinah yang ada pada akhir isim. Ya, secara lafad tidak khat, tidak tulisan. Kenapa? Karena cukup dengan mengulangi, ya, harokat akhir dari isim. Ya, insyaallah kita sudah paham lah. Wahina idin wasohin. Ya, nahu khalidun wa rajulun wa yadun wa muslimatun wahina idin wasohin. Ya, sebenarnya contoh-contoh yang disebutkan oleh Asy-Syarih di sini itu mewakili berbagai macam tanwin, tapi bukan di sini pembahasannya. Ya sudah, cukupkan di sini saja. Cukupkan apa yang menjadi contoh. Wa nahwu dhalika fahadihi al-kalimat wa nahwi fahadihi al-kalimati wa nahwuha asma'un bidalili wujudi tanwin fi akhiriha. Ya, maka yang seperti ini, kalimat-kalimat ini, ya, dan yang semisalnya adalah isim-isim karena adanya tanwin pada akhirnya. Qala wa ma'na talhaqu akhir al-ismi fil lafad wa tufariqu fil khat anna hadhihi nun yuntaqu biha inda waslil kalam wa la tuktab fil lafad. Ya, sebagaimana yang disebutkan tadi, bahwasanya nun ini diucapkan ketika kalamnya disambung. Ya, kalamnya disambung. Maksudnya kalau dia wakaf, dia tidak disebutkan, ya, secara hukumnya. Ja'a rajulun minal masjidi ilal, ya, ja'a rajulun atau ja'a zaidun minal masjidi misalnya. Baik. Zaidun, ya, karena kita baca dia bersambung dengan jumlah setelahnya, kita baca ja'a zaidun minal masjidi. Kalau, ya, tetap di zaid, ja'a zaid. Ya, itu kan aturan wakafnya demikian. Baik. Wala tuktab fil lafad. Dan tidak ditulis, ya. Lafadznya tidak ditulis. Taqulu ja'a Khalidun. Ya. Ja'a Khalidun. Itu nunnya tidak kita katakan. Cukup dengan mengulang syakal. Wa ra'aitu Khalidan. Wa marartu bi Khalidin. Qala ta'ala salamun qawlan min Rabbir Rahim. Salamun. Ya, ini tanwin. Qawlan. Tanwin juga. Min Rabbir Rahim. Qala wa syaklatu al-mukarrarah hiya as-saniyah. Yang mana yang tanwin adalah ya syaklah atau harakat yang kedua. Ya, wa amma al-ula fahiya li bayanil i'rab. Ya, adapun yang pertama ini adalah untuk menjelaskan apa menjadi i'rabnya. Ini bahasanya nanti apakah dia marfu, apakah dia mansub atau dia majrur. Qala wa amma dukhulu alif wal lam. Yang ketiga, dukhulu al alif wa al lam. Kalian disingkat apa? Al saja begini. Nahu, ya. Fanahu qaulika fi rajulin wa farasin wa harithin ar-rajulu wal farasu wal harithu. Ya, ar-rajulu al-farasu al-harithu. Ini semua adalah isim. Kenapa? Karena masuk alif dan lam padanya. Qala ta'ala wal baitil ma'mur wa saqfil marfu' wal bahril masjur. Wal baiti ada alif lamnya. Al ma'mur ada alif lamnya. Wa saqfil marfu' wal bahril masjur ada alif lamnya. Fahadihil kalimatu wa nahfuha asma'un bidalili wujudil alif wal lam fi awaliha. Ya, maka kalimat-kalimat ini adalah isim. Kenapa? Karena adanya alif dan lam pada awalnya. Ya, pada awalnya. Yang keempat, dukhulu harfin min hurufil khafd. Dukhulu harfin min hurufi al khafd. Ya, atau kata dikatakan huruful jar. Nahu kharajtu minal baiti ilal masjidi. Ya, di sini ada min, di sini ada ila. Min, ya, harfu al khafd. Ila juga harf al khafd. Maka al-bait, ya, al-bait isim. Al-masjid isim. Kenapa isim? Karena masuk padanya harful khafat yaitu min. Ya. Kemudian al-masjid juga adalah isim karena masuk padanya ila yang merupakan harful khaf. Al-harful khafat. Ya, walaupun di situ ada alamat lain yaitu al dan alif lam dan al-khafat. Kasrah yang ada pada al-masjidi terakhir dan al-baiti. Ya. Kemudian al-muallif atau asy-syarih menyebutkan contoh-contoh sesuai dengan huruf al-jar yang atau huruful khafat yang disebutkan oleh muallif. Qala wa lamma kanat huruful jar min alamatil isim dakar al musannif jumlatan minha wa kana haqqu an tudhkar fi mahfudhatil asma. Ya, ketika huruf jar walima kana huruful jar min alamatil isim, dikarenakan huruful jar adalah alamat-alamat isim, maka al musannif menyebutkan sejumlah ya dari huruf-huruf al jar atau huruful khafat yang haknya akan disebutkan insyaallah pada pembahasan terakhir yaitu mahfudhatu al-asma. Fa'awahu luha min bikasril mim. Ya, kita bacakan saja. Fa awaluha min bi kasril mim wa tsani ila wa qad taqaddama misaluha, yaitu ya kharajtu minal baiti ilal masjidi. Wa tsalits an wa misaluha qauluka ramaitu sahma anil kusi. Ya, anil kusi. Taib. Ar-rabi ala wa misaluha qauluka raqibtu alal farasi. Al-khamisu fi wa misaluha qauluka al-ma'u fil kuzi. As-sadis rubba bi dhammi ra ru wa fathil ba al-musyaddadah rubba. Wa misaluha qauluka rubba rajulin karimin laqitu. Ya, as-sabi'u al-ba wa misaluha qauluka marartu bi Zaidin. As-saminu al-kaf wa misaluha qauluka Zaidun kal-asadi. At-tasi'u al-lam wa misaluha qauluka al-malu li Zaidin. Al-ashiru wawul qasam misaluha qauluka wallahi la ajtahidanna. Al-hadiya ashara ya'ul qasam ba'ul qasam wa misaluha qauluka uqsimu billahi la ukrimannaka. As-saniya ashara ta'ul qasam wa misaluha qauluka tallahi la usahibul asrar. Ya. 12 huruf termasuk huruful qasam, ya, dan apa yang setelahnya adalah isim karena masuk padanya huruf-huruful jar. Fahadihil kalimatu al-madhkuratu ba'da huruful jar asma'un bidalili dukhuli harfil jarif jarri 'alaiha. Kalimat-kalimat yang disebutkan tadi, ya, yang datang setelah huruful jar adalah isim dengan dalil masuknya huruful jar kepadanya. Wa sayatil kalamu ala hurufil jar fi akhiril kitab insyaallah taala. Ya, dan akan datang pembahasan dari ya huruful jar pada akhir kitab insyaallah taala. Tanbihan. Oke, sebelum kita masuk ke tanbihan, ya, kita jelaskan bahwasanya kesimpulannya al-isim memiliki 4 alamat. Yang pertama al-khafad, contohnya marartu bi Zaidin, ya, al-kasrah yang ada pada kata Zaid, ya, yang ada pada dal pada kata Zaidin, Zaidin. Ini menunjukkan bahwasanya Zaid adalah isim karena diakhiri dengan kasrah. Yang kedua at-tanwin, ya, contohnya rajulun, ya, Zaidun dan seterusnya. Yang ketiga adalah dukhulul alif wal lam, maksudnya alif lam lam. Ya, contohnya ar-rajulu, ya, kemudian al-muslimu, ini adalah isim. Yang keempat adalah maksudnya huruful jar atau huruful khad, khafat, misalnya kharatu minal baiti ilal masjidi. Qala tanbihan, al-awwal huruful qasam min huruful jar. Huruful qasam termasuk dari huruful jar. Innama afradahal musannif liyu'lam anal qasam ay al-yamin, ya, yakni al-halaf la ya'ti illa biha. Ya. Huruf qasam min huruful jar artinya kalaupun dikatakan misalnya al-ba, misalnya al-ba, ya, bisa makna qasam, bisa makna yang lainnya. Ya, cuma disendirikan di sini supaya diketahui bahwasanya al-qasam yaitu al-yamin, sumpah, yaitu al-half, ya, la yata'atta illa biha, tidak disebutkan kecuali dengan menyebutkan huruf-huruf tertentu tadi. As-sani qad tajtami'u fil ismi alamatan aw aksar. Ya, bisa jadi terkumpul pada isim dua alamat atau lebih. Nahu dhahabtu ila darsi. Contohnya dhahabtu ila darsi, fad-darsi ismun bidalili dukhuli harfil jar alaihi. Ya, dhahabtu ila darsi, yaitu ila. Wa dukhuli alif lam alaih. Maksudnya alif lam, yaitu ad-darsi, ada alif lamnya. Wa wujudil khafat fi akhirhi. Ya, ad-darsi, sinnya kasrah. Fahadihi salatu alamatin. Wallahu ta'ala alam. Ya. Selesai kita dari pembahasan alamatul isim. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita masuk kepada alamatu al-fi'li. Ya. نكتفي لهنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.